Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan tentang Adabul Muallim wal Muta'allim dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Masih dalam penjelasan Adabul Muta'allim, adab-adab bagi seorang muta'allim, yaitu seorang talibul ilmi. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, inna min haqqil alimi alaika an tusallima 'alal qaumi 'amatan wa takhussahu bittahiyyah. Sesungguhnya di antara hak seorang alim yang harus engkau tunaikan adalah engkau mengucapkan salam kepada seluruh hadirin secara umum, dan kemudian engkau mengkhususkan salam untuk seorang alim tersebut. Ini juga diantara adab bagi seorang talibul ilmi. Ketika di dalam majelis terdapat sekumpulan manusia para tulabul ilmi dan ada seorang alim di tengah-tengah mereka, guru di tengah-tengah mereka, maka ketika dia masuk, dia memberi salam kepada para hadirin secara umum, kemudian mengkhususkan salam kepada seorang alim yang ada di tengah-tengah tulabul ilmi tersebut. Kemudian wa anta jilisa amamahu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, selanjutnya, dan engkau duduk di hadapannya. Bukan membelakanginya atau di belakangnya, tetapi engkau duduk di hadapannya. Adab ini yang diajarkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menyerupai seorang laki-laki, maka Jibril duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti duduknya seorang penuntut ilmu. Kemudian bertanya, akhbirni anil iman, akhbirni anil islam, kemudian akhbirni anil iman ila akhiril hadis. Jibril alaihi salatu wassalam di dalam hadis tersebut mengajarkan kepada kita tentang bagaimana duduknya seorang talib di hadapan muallimnya. Kita lanjutkan, wala tusyiru indahu biyadik. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, dan jangan engkau mengisyaratkan dengan tanganmu, menunjuk dengan tanganmu di sisinya, di sisi seorang alim. Wala tagmizanna bi'ainik, dan jangan engkau mengisyaratkan dengan matamu. Itu jangan memberi isyarat dengan mata atau kedipan mata. Karena hal ini bukan termasuk adab yang baik di sisi seorang alim. Wala tukfir alaihi sual, wala tukfiru alaihi sual, dan jangan engkau memperbanyak pertanyaan, yaitu jangan banyak bertanya. Apalagi pada situasi dan kondisi yang tidak tepat. Wala tu'inuhu fil jawab. Yang berikutnya, jangan engkau membantu seorang alim untuk menjawab pertanyaan, seolah-olah si alim tidak mampu menjawab pertanyaan, kemudian dia sebagai talib, muridnya mampu. Maka diantara adab di majelis, ketika seorang alim dimintai fatwa, maka para hadirin atau tulab tidak kemudian membantu seorang alim tersebut untuk menjawab pertanyaan, karena pertanyaan tersebut ditujukan kepada seorang alim tersebut. Talib di antara adabnya tidak membantu untuk menjawab pertanyaan tersebut, melainkan seorang talib dia mendengar apa yang disampaikan. Illa, kecuali seorang alim tersebut menyerahkan jawaban pertanyaan tersebut kepada murid-muridnya, dilemparkan pertanyaan tersebut kepada muridnya. Maka jika diminta oleh gurunya, maka silahkan. Adapun ketika tidak diminta, maka seorang thalib tidak membantu seorang alim dalam menjawab pertanyaan atau dalam berfatwa. Wala tulihu alaihi idza kasila. Jangan engkau memaksanya apabila dia sedang tidak semangat. Jangan memaksa dia untuk mengajar atau untuk menjawab pertanyaan atau yang semisalnya, apabila seorang guru atau seorang alim sedang tidak bersemangat. Wala turaji'uhu idham tana'a. Dan jangan engkau meminta pengulangan pelajaran apabila seorang alim atau seorang guru tidak berkenan. Mungkin karena satu dan lain hal, enggan untuk mengulangi pelajaran atau enggan untuk mengulangi penjelasan. Wala ta'khud bi thawbihi idza nahadha. Dan jangan engkau menarik bajunya apabila dia atau seorang guru hendak bangkit berdiri. Jangan menarik bajunya, karena ini sikap qalil adab, sikap tidak beradab. Wala tufshi lahu sirron. Dan jangan engkau menyebarkan rahasia-rahasia gurumu. Jika engkau diamanahi untuk suatu rahasia, maka jaga rahasia tersebut. Jangan engkau menyebarkan rahasia-rahasia gurumu. Wala taktabanna indahu ahadan. Dan jangan engkau menggibahi seorang pun di sisi seorang alim, di sisi seorang guru, di sisi orang lain pun tidak boleh ghibah, apalagi ghibah tersebut di sisi seorang guru atau seorang alim, maka lebih tidak diperbolehkan. Wala tatlubanna atharatahu. Dan jangan engkau mencari-cari kesalahannya, mencari-cari kesalahan gurumu atau seorang alim, mencari-cari kesalahan teman yang sejawat, juga tidak boleh, apalagi mencari-cari kesalahan seorang alim atau seorang guru. Wa in zalla qabilta ma'dziratahu. Dan apabila seorang alim atau seorang guru dia tergelincir, namanya manusia tidak maksum, apabila dia tergelincir, maka hendaklah engkau menerima uzurnya. Wala taqulanna lahu. Kemudian jangan engkau berkata kepada seorang guru atau kepada gurumu, sami'tu fulanan yaqulu kadza. Aku mendengar fulan berkata seperti ini, seperti itu. Seolah-olah ucapan ini membantah ucapan gurumu. Wala inna fulanan yaqulu khilafak. Jangan juga engkau mengatakan si fulan itu mengucapkan pendapat yang bertentangan denganmu, pendapat yang berselisih denganmu, pendapat yang berselisihan dengan pendapatmu. Jangan kau mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini di sisi gurumu, di sisi seorang alim. Ya. Karena ini termasuk bentuk qalil adab, perbuatan tidak beradab. Wala tasifanna indahu aliman, dan jangan engkau menceritakan seorang alim yang lain di sisi alim tersebut, di sisi seorang guru. Nah, kalau alim yang itu demikian dan demikian, ya, engkau ceritakan di sisi seorang alim juga, ya, atau di sisi seorang guru, maka hal seperti ini tidak boleh dilakukan oleh seorang talib. Wala tu'rid min tuli suhbatihi, dan jangan engkau merasa puas dari lamanya engkau berguru kepadanya. Jangan merasa puas, oh sudah lama berguru di sini, sudah lama belajar di sini. Jangan merasa puas dari lamanya bersuhbah atau mengambil ilmu dari gurumu. Wala tarfa nafsaka an khidmatihi, dan jangan engkau mengangkat dirimu, yaitu merasa tinggi, sehingga enggan melayani gurumu. Wala tarfa' nafsaka an khidmatihi, jangan engkau merasa tinggi dari melayaninya, itu melayani gurumu. Wa idza uridat lahu hajatun sabaqta alqauma ilaiha, apabila ada suatu kebutuhan, keperluan, itu gurumu atau seorang alim dia ada keperluan atau kebutuhan, sabaqta alqauma ilaiha, engkau mendahului manusia untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan tersebut sebelum orang lain. Engkau sebagai talib, sebagai murid, lebih dulu untuk melayani atau memenuhi hajat dan keperluan seorang guru tersebut sebelum manusia yang lain. Sabaqtal qauma ilaiha, fa innama huwa bimanzilatin nakhlati tantadhiru mata yaskutu alaika minha syai'un. Sesungguhnya seorang alim itu seperti pohon nakhlah kurma. Bagaimana pohon kurma? Engkau hanya bisa menunggu buah kurma yang jatuh. Jika engkau ingin kurma, engkau hanya bisa menunggu buah kurma yang jatuh. Demikian dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau menjelaskan beberapa adab bagi seorang muta'allim, itu seorang talibul ilmi. Kemudian kata beliau melanjutkan, wa yambagi an yahtarizal kha'idu fil ilmi fi mubtada'il amri minal isgha'i ila ikhtilafin nas. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala melanjutkan, di antara adab-adab bagi seorang menuntut ilmu, adalah hendaknya di awal-awal menuntut ilmu, fi mubtada'il amri, seyoginya dia menjauh dari mendengarkan khilaf-khilaf yang ada di tengah-tengah manusia. Orang yang ingin mendalami ilmu, di awal-awal dia menuntut ilmu, hendaklah dia menghindar dari mendengarkan khilaf-khilaf yang terjadi di tengah-tengah manusia. Ikhtilafun nas, fa inna dhalika yuhayyiru aqlahu wa yuftiru dhihnahu wa niyyatahu, karena sesungguhnya itu akan membingungkan akalnya dan juga akan melemahkan daya pemahamannya, daya pikirnya, melemahkan tingkat kepemahamannya dan niatnya. Maka al-ilmu didapatkan dengan at-tadarruj, bertahap, dari mempelajari dasar-dasar ilmu tersebut. Jika dia belajar fikih, maka dia mempelajari dasar-dasar fikih terlebih dahulu dan seterusnya. At-tadarruj, bitadarruj, dengan bertahap. Ketika dia belajar akidah, pelajari kitab-kitab yang tipis terlebih dahulu, kitab-kitab yang ringkas, yang mudah, Al-Usul Thalatha, Al-Qawaidul Arba', Al-Usul Sittah, dan seterusnya. Jangan langsung ke kitab-kitab yang penjelasannya dengan kalimat-kalimat yang tinggi, bahasa-bahasa yang tinggi. Jangan langsung ke kitab-kitab yang tebal-tebal, yang jika engkau membacanya engkau tidak memahaminya dengan baik, karena tidak kokoh dasar ilmu yang sedang dipelajarinya. Maka mempelajari ilmu bitadarruj, dengan bertahap, apalagi bagi pemula. Bagi pemula dia mempelajari adab-adab terlebih dahulu, karena ini sangat penting, sebelum dia tenggelam mendalami ilmu-ilmu yang ingin dia pelajari. Dia terlebih dahulu belajar adab. Dia terlebih dahulu membenahi akhlak dan adabnya. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh para ulama. Bahkan mereka mempelajari adab dan akhlak sampai bertahun-tahun, sebelum mempelajari ilmu. Maka sangat penting untuk kita terus mengulang-ulang pembahasan adab. Kemudian kata beliau, wa yambaghi lahu an ya'khudha min kulli syai'in ahsanahu, dan seyogianya bagi seorang talibul ilmi dia mengambil yang terbaik dari setiap cabang ilmu tersebut. Dia mengambil yang paling dia butuhkan Kenapa? Li'annal umra la yattasi'u li jami'il ulum. Karena umur kita yang pendek, ya, tidak lama, ya, itu tidak cukup untuk menguasai seluruh ilmu. Seluruh cabang ilmu dikuasai, ya, dengan umur kita yang pendek, ya, enggak cukup. Apalagi kalau keadaan kita belajar di suatu negeri yang di situ ada seorang alim, ya, dan kita terbatas waktunya. Ya. Nah, mungkin dia hanya memiliki kesempatan 4 tahun, 5 tahun, ya, duduk di hadapan seorang alim, ya, di Yaman atau di Saudi atau di mana, ya. Maka di waktu yang singkat itu, ya, hendaklah dia mempelajari yang paling pentingnya, mengambil yang paling pentingnya, ya. Karena waktu yang kita miliki tidak cukup untuk mengambil seluruh ilmu, ya. Maka ini diantara perkara yang juga penting diperhatikan bagi talibul ilmi, ya. Kemudian thumma yusrifu jimama quwwatihi ila asyrafil ulumi. Kemudian seorang talibul ilmi dia mencurahkan waktunya untuk ilmu-ilmu yang mulia. Mengisi waktu-waktunya untuk ilmu-ilmu yang mulia. Dia menghafal, membaca, murojaah, ya, mengulang-ulang, ya, pelajaran dan seterusnya, ya. Dia isi waktu-waktunya, ya, untuk ilmu-ilmu yang mulia ini. Wahwal ilmul muta'alliqu bil akhirah, yaitu ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Bukan ilmu-ilmu dunia, akan tetapi ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Alladhi bihi yuktasabul yaqinu alladhi hasalahu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ilmu yang dengannya akan didapatkan al-yaqin. Sebagaimana al-yaqin ini yang telah didapatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hatta syahidalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan hal tersebut terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kasrati shaumin wala salatin, walakin bi syai'in waqara fi sadrihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Abu Bakar mendahului kalian, ya, mengungguli kalian dengan banyaknya puasa, dengan banyaknya sholat, tidak. Ya. Akan tetapi Abu Bakar mengungguli kalian, ya, dengan sesuatu yang tertancap di dalam hatinya atau di dalam dadanya, ya, yaitu keimanannya yang sangat kuat. Maka hendaklah ilmu-ilmu yang kita pelajari ini, ya, adalah ilmu yang dapat menguatkan, ya, menambah keimanan kita, ya. Ilmu yang dapat menambah atau menguatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal. Yaitu ilmu yang berbuah amal, ya. Nah. karena al-iman yazid wa yanqus. Yazid bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu akan bertambah dengan ketaatan, dan keimanan akan berkurang karena kemaksiatan. Maka hendaknya ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang kita amalkan, yang menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jal, sehingga ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal. Fahadihi wadha'iful muta'allim. Dan inilah ya, tugas-tugas seorang muta'allim atau seorang talibul ilmi. Baik, namun hadis tadi ya, hadis tadi yang diriwayatkan oleh penulis di sini ya, dikatakan dalam ta'liq ini, ada ta'liqnya, dhaif. Hadis ini lemah ya. Hadis ini lemah. Dan ini sebenarnya adalah ucapannya Abu Bakar Ibnu Ayyash ya. Sehingga ini bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tetapi ucapannya Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, selesai dari adab al-muta'allim. Adab-adab bagi seorang muta'allim, seorang talibul ilmi. Nah, adab-adab yang boleh sebutkan di sini hampir mirip dengan adab-adab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya apa? At-Tibyan. Nah, mungkin barangkali ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ya, juga mengambil dari kitab ini. Nah, wallahu a'lam. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang adabul muallim, adab-adab bagi seorang muallim, seorang guru, seorang pengajar, ya, seorang alim. Nah, dan ini sangat penting untuk diperhatikan bagi setiap muallim, setiap pengajar, setiap guru. Ya. Juga penting diperhatikan oleh seorang orang tua. Ya, kan orang tua adalah guru bagi anak-anaknya, ya, guru bagi anak dan istrinya. Namun karena waktu sudah masuk sholat isya, ya, nah, kita lanjutkan ba'dal adzan. Ini malam Ahad ya, malam libur berarti. Hah? Oh, malam Sabtu ya. Nah, tapi malam libur juga kan, malam Sabtu. Ahsan, kita lanjutkan ba'dal adzan ya. Fadal, al-muadzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ammal muallimu fa'alaihi wadha'ifu aydhan. Adapun seorang muallim maka dia pun memiliki tugas-tugas. Min dzalik di antaranya Asyafaqatu 'alal muta'allimin. Hendaknya seorang muallim, seorang pengajar, seorang guru, ya, dia menyayangi orang-orang yang belajar kepadanya, menyayangi murid-muridnya. Wa an yujriyahum majrabani, bahkan seorang guru dia memperlakukan murid-muridnya seperti anaknya sendiri. Dia menyayangi anaknya, dia menyayangi murid-muridnya seperti menyayangi anaknya sendiri. Demikianlah hendaknya seorang muallim. Wala yatlubu ala ifadatil ilmi ajran, dan jangan dia menuntut upah atas ilmu yang telah dia sampaikan. Yaitu seorang muallim, hendaklah dia ketika mengajarkan ilmu agama ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Tidak menuntut upah, ya, atau gaji atau yang semisalnya, ya, karena ini amalan mulia, ya, amalan akhirat, ya, tidak pantas untuk, ya, seorang menuntut upah atau gaji darinya, yaitu dari makhluk, dari manusia, ya. Hendaknya dia mengharapkan balasan tersebut dari Allah Azza wa Jal. Walayatlubu an ifadatil ilmi ajron, jangan dia menuntut upah atau gaji atas ilmu yang dia sampaikan. Walayaksudu bihi jaza'an wala syukura, dan apa yang dia lakukan dari kegiatan mengajar ilmu kepada murid-muridnya, ya, itu bukan bertujuan untuk mendapatkan balasan, bukan, dan bukan bertujuan untuk mendapatkan syukuro, ucapan terima kasih, ya. Sama saja murid-muridmu dia memberi ucapan terima kasih atau tidak, ya, dia tetap mengajar, ya. Sama saja muridmu membalas kebaikanmu atau tidak, ya, engkau tetap mengajar sebagai seorang muallim pengajar, engkau tetap mengajar, ya. Karena seorang guru yang mengajarkan ilmu agama, dia tidak bertujuan untuk mendapatkan jaza, balasan, dan tidak pula bertujuan ingin mendapatkan syukuro, ucapan terima kasih. Bal yu'allimu liwajhillahi ta'ala. Akan tetapi seorang muallim dia mengajarkan ilmu karena wajah Allah Azza wa Jal, ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Wala yara li nafsihi minnatan 'alal muta'allimin, ya. Dan jangan dia menganggap dirinya memiliki jasa, ya, terhadap orang-orang yang belajar kepadanya, terhadap murid-muridnya, ya. Seorang guru tidak boleh demikian. Tidak boleh merasa telah berjasa, ya, terhadap murid-muridnya. Kenapa? Karena dia ikhlas mengajari murid-muridnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang ikhlas karena Allah Azza wa Jal, ya, ketika mengajarkan ilmu agama kepada murid-muridnya, maka dia tidak merasa bangga dengan jasa-jasa yang telah dia berikan kepada murid-muridnya. Bal yarul fadla lahum, bahkan sebaliknya, dia melihat keutamaan ada pada murid-murid ini. Kenapa? Idh hayya'u qulubahum littaqarrubi ilallahi ta'ala. Karena mereka, para penuntut ilmu ini, ya, murid-murid ini, mereka telah mempersiapkan hati-hati mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Sehingga seorang guru melihat keutamaan ada pada murid-muridnya. Ya. Bukan dia yang merasa berjasa terhadap murid-muridnya, tidak. Tetapi sebaliknya dia merasa atau melihat keutamaan itu ada pada murid-muridnya. Karena murid-muridnya itu telah mempersiapkan hati-hati mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Biziraatil ilmi fiha. Yaitu dengan menanam ilmu di dalamnya. Yaitu menancapkan ilmu di hati-hati mereka. Para penuntut ilmu sedang dalam keadaan siap untuk menerima ilmu. Yang ini sebagai bentuk at-taqarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang alim melihat keutamaan ada pada murid-muridnya ini. Fahum kalladhi yu'irul arda liman yazra'um fiha. Maka mereka, para thullabul ilmi, para murid-murid ini, seperti orang yang meminjamkan tanah. Nah, kepada orang lain, ya, yang mau menanami tanah tersebut. Fala yang bagi an yatlubal muallimul ajra. Maka tidak sepantasnya seorang muallim, seorang pengajar, dia menuntut gaji atau upah. Illa minallahi subhanahu wa ta'ala, kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad kana salafu yamtani'una min qubuli hadiyatil muta'allim. Bahkan sebagian para salaf dahulu enggan untuk menerima hadiah dari muta'allim, dari muridnya. Dalam rangka menjaga keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadiah tentunya berbeda dengan sedekah. Kemudian waminha, dan diantaranya juga, yaitu diantara adab bagi seorang muallim, seorang pengajar, seorang guru, an la yaddakhira min nushil muta'allimi syai'an, jangan dia menyimpan sedikit pun dari nasihat, ya, untuk muridnya. Ketika hal tersebut harus disampaikan, ya, maka disampaikan. Jangan dia menyembunyikan nasihat, ya. Melihat kemungkaran, melihat pelanggaran yang terjadi, ya, kemudian membiarkannya, ya. Ini tidak pantas dilakukan oleh seorang muallim. Seorang muallim hendaklah dia menasihati muridnya. Karena kedudukan seorang murid bagi seorang muallim itu seperti anaknya sendiri. Ya, ketika anaknya salah, ya ditegur, ya bahkan dihukum, ya. Nah, demikian pula ketika murid-muridnya terjatuh ke dalam kesalahan, nasihati. wa an yajirahu an su'il akhlaq bi tariqi ta'ridi mahma amkana. Ya. Zajr. Dan hendaklah seorang muallim dia memperingatkan muridnya dari akhlak yang jelek. Bi tariqati ta'rid mahma amkana. Ketika muridnya memperlihatkan akhlak yang jelek, adab yang jelek, ya, maka seorang guru memperingatkannya sebisa mungkin dengan cara sindiran, ya, dengan cara sindiran, yaitu dengan cara apa? Yang halus, ya, dengan sindiran. La ala wajhi taubih, ya, tidak dengan cara celaan. Ya. Ketika murid terjatuh ke dalam akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, ya, bukan memperingatkannya dengan mencelanya, bukan. Ya. Tetapi dia terlebih dahulu, ya, sebisa mungkin memperingatkannya dengan cara at-ta'rid, sindiran, sindiran halus. Dan seorang yang berakal, seorang yang merdeka, dia akan faham dengan isyarat. Ya. Nah. Al-hur takfihil isyarah. Orang yang merdeka itu cukup dengan adanya isyarat. Ya. Nah. Gak perlu belak-belakan gitu ya. Cukup dengan adanya isyarat, oh ini peringatan ini, isyarat ini. Karena seorang guru tidak ingin menjatuhkan muridnya. Sehingga dia ketika menegur bitoriqati ta'rid sebisa mungkin, ya, jika itu masih memungkinkan, dengan cara ta'rid, dengan cara sindiran. Ya. Tidak dengan bentuk taubih, celaan, cacian atau yang sejenisnya. Wal iyadzu billah. Fa inna taubikha yuhtiku hijabal haibah. Atau yahtiku hijab al-haibah. Yang demikian karena celaan atau cercaan itu akan merobek, ya, hijab kewibawaan. Ketika seorang muallim, seorang guru, ya, seorang pengajar, ya, bisanya hanya mencela, mencerca, ya, kepada muridnya, maka hilang kewibawaan. Kemudian waminha, dan diantaranya juga, diantara adab bagi seorang muallim, an yandura fi fahmil muta'allimi wa miqdari aqlih. Dia melihat, ya, bagaimana pemahaman seorang murid dan kadar akalnya. Dia melihat sampai di mana tingkat pemahamannya. Falayulki ilaihi ma la yudrikuhu fahmuhu wa la yuhitu bihi aqluh. Jangan kau menyampaikan ilmu, atau jangan seorang muallim menyampaikan ilmu kepada muridnya, ilmu yang tidak bisa difahami oleh muridnya, ilmu yang akal murid tidak sampai ke sana. Ilmu yang mestinya belum disampaikan, ya jangan disampaikan. Nah, maka sampaikan ilmu sesuai dengan tingkat pemahamannya, sesuai tingkat usianya misalkan. Jangan menyampaikan ilmu, ya, kepada murid, ya, hal yang tidak dia fahami, ya, ilmu yang tidak terjangkau oleh pemahaman si murid, ya, tidak terjangkau oleh akal pikiran si murid. Nah, jangan, ya, sampaikan ilmu yang sesuai dengan kadar pemahaman si murid. atau si talib. Faqad rawa atau faqad ruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sang beliau bersabda, umirtu an ukhatiban nasa ala qadri uqulihim. Aku diperintahkan untuk berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Namun secara sanad riwayat ini lemah. Secara sanad riwayat ini lemah. Akan tetapi telah datang ucapan seperti ini dari Ali bin Abi Thalib yang semakna. Telah datang ucapan yang semakna dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan ini sahih dari ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Kata beliau, hadditsun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Berbicaralah dengan manusia dengan bahasa yang mereka fahami, dengan pembahasan yang mereka fahami. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ini ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maknanya seorang muallim, seorang guru, menyampaikan ilmu sesuai dengan tingkat pemahaman murid. Ini juga adab yang penting. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, innaha huna ilman, wa asyara ila sadrihi, law asabta lahu hamalatan. Sesungguhnya di sini ada ilmu, yaitu di dada. Beliau mengisyaratkan ke dadanya. Apabila engkau benar tepat mengambilnya, maka engkau akan dapat mengembannya. Wa qala Syafi'i rahimahullahu taala, juga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau berkata dalam syairnya, a anthuru durran baina sarihatin na'ami, baina sarihatin na'am, a anzimu mansuran li ra'iyatil ghanam, wa man manahal juhala ilman adha'ahu, wa man mana'al mustaujibina faqad dhalam. Kata beliau rahimahullahu taala, a anthuru durran baina sarihatin na'am, apakah aku akan menyebar mutiara na'am kepada penggembala kambing? A anzimu mansuran li ra'iyatil ghanam, atau penggembala ternak ya, na'am. Ataukah aku akan merangkai kata, itu kata-kata mutiara ya, li ra'iyatil ghanam, untuk penggembala kambing? Wa man manahal juhala ilman adha'ahu, barang siapa yang memberikan ilmu kepada orang yang dungu, yang enggak sampai pemahamannya, adha'ahu, maka dia telah menyia-nyiakan ilmu tersebut. Wa man mana'al mustaujibina faqad dzalam, dan barang siapa yang menahan ilmu dari orang yang menginginkannya, faqad dzalam, maka sungguh dia telah berbuat zalim atau telah menzaliminya. Nah, artinya sampaikan ilmu kepada orang yang sampai tingkat pemahamannya, cukup tingkat pemahamannya. Wa minha, kemudian dua paragraf lagi. Di antaranya, di antara adab muallim adalah an yakunal muallimu amilan bi ilmihi. Hendaklah seorang muallim dia mengamalkan ilmunya. Wa la yukadzibu qawluhu fi'lah. Jangan ucapannya mendustakan perbuatannya. Dan di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal. Maka seorang muallim hendaklah dia mengamalkan ilmunya. Seorang muallim dia mengamalkan ilmunya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan sementara kalian melupakan diri-diri kalian, padahal kalian membaca Alkitab? Maka seorang muallim hendaklah dia mengamalkan ilmunya, ya. Dan dalam kitab ini ada pembahasan khusus, ya, tentang seorang alim yang tidak bermanfaat ilmunya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, kemudian berkata Ali radhiyallahu taala anhu, qasama dhahri rajulan, ada dua orang yang menghancurkan punggungku, mematahkan punggungku. Yang pertama, alimun mutahattikun, wa jahilun mutanassikun. Yang kedua, jahilun mutanassikun. Seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian yang kedua, seorang jahil mutanassikun, yang beribadah. Seorang jahil yang suka beribadah. Jadi ibadahnya di atas kejahilan. Taib. Beliau sebutkan tentang adab-adab muallim, ya, secara ringkas, ya. Sangat ringkas, ya. Ya, namanya juga kitabnya kitab Mukhtasar, ya. Aslinya kitab Minhajil Qasidin karya Ibnu Jauzi. Taib. Kitab Minhajul Qasidin itu aslinya itu juga ringkasan sebenarnya. Kitab Minhajul Qasidin karya Ibnu Jauzi ringkasan. Ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Ya, tapi karena dalam Ihya Ulumuddin terdapat kesesatan-kesesatan, kesalahan-kesalahan yang fatal dalam hal akidah dan yang lainnya, ya, sehingga Ibnu Jauzi membersihkan. Ya, membersihkan. Dan meringkasnya dalam kitabnya Minhajul Qasidin. Kitab Minhajul Qasidin, ya, dibersihkan lagi, ya, disaring lagi oleh Ibnu Qudama Al-Maqdisi. Ya, dalam kitabnya ini Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi ini sudah dua kali penyaringan ini, ya. Taib. Dan juga tentunya ada tambahan-tambahan dari penulis Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Selain menyaring, meringkas, beliau juga menambah tambahan-tambahan yang bermanfaat. Kitab yang bagus, ya. Yang dianjurkan untuk para thullabul ilmi agar memilikinya, ya. Padanya terdapat faidah-faidah yang sangat banyak, ya. Dalam bab ibadah, dalam bab muamalah, dalam bab tazkiyatun nufus, ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.